السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوال، أعزكم الله. الحمد لله وشكر الله على نعمة الله. Hari ini tanggal 5 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Hilyah Talabul Ilmi, yang di mana Hilyah Talabul Ilmi ini ditulis oleh Syekh Bakr Abu Zaid rahimahullah, dan ini diberikan penjelasan yang komplit yang menyeluruh oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai di adab yang ke-43 tentang istikmalu adawati kulli fan. Istikmal, mensempurnakan. Adawati, alat-alat. Kulli, setiap fan. Seni atau disiplin ilmu. Jadi kita di sini adalah melengkapi berbagai instrumen di setiap aspek disiplin ilmu. Lan takuna, qala mu'alif rahimahullah, lan takuna talibal ilmin, taliba ilmin, mutqinan mutafanninan. Jadi qala mu'allif rahimahullah, lan takuna taliba ilmin mutqinan mutafanninan hatta yalijal jamalu fi samil khiyat ma lam tastakmil adawati dhalika fan. Fa fil fiqhi, bayna al fiqhi wa usulihi, wa fil hadithi, bayna ilmail riwayati wa dirayati. Wa hakadha wa illa fala tata'anna. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, alladhina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Fa yustafadu minha أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. Jadi lan takuna talibal ilmi, engkau itu tidak bisa menjadi seorang penuntut ilmu. Mutqinan, yang mutqin artinya mutqin di sini adalah ilmunya tidak goyah, Mas. Ya, mutafanninan, ya, yang bisa menguasai berbagai macam disiplin ilmu, atau di sini juga bisa dikatakan benar-benar dedikasi tinggi dalam ilmu, ataupun bisa dikatakan profesional. Hatta yalijal jamalu fisammil khiyat. Sampai kalau misalnya dikatakan, orang-orang Arab mengatakan, bahkan hingga unta itu bisa masuk ke lubang jarum. Kok iso ya? Ya. Maksudnya apa? Ini tahu? Maksud dari unta itu bisa masuk ke lubang jarum. Maksudnya di sini adalah antum memberikan jadi jika sesuatu yang mustahil menurut akal manusia, ya, itu misalnya unta masuk ke dalam lubang jarum yang demikian kecil, tapi ternyata di situ Allah Azza wa Jal itu menjadikan apa yang awal di pikiran manusia mustahil menjadi sesuatu yang masuk, sesuatu yang bisa diwujudkan. Ya. Sehingga kaitannya sesuatu model yang pemisalan seperti itu, karena apa? Karena orang awalnya melihat bahwasannya gak mungkin seorang penuntut ilmu benar-benar dikatakan mahir, dikatakan dedikasinya tinggi dalam ilmu atau profesional, kecuali ketika dia apa? Benar-benar menguasai ini dan itu, menguasai macam-macam ilmu. Ya, semua aspek dipelajari sehingga yang tadinya awalnya dia nggak ngerti, awalnya mustahil, ya, menjadi sesuatu yang bisa digapai, bisa diwujudkan, bisa difahami dengan benar-benar pemahamannya. Nah, makanya di sini malam tastakmil adawati dzalika fan, ya, selama dia itu belum melengkapi, ya, melengkapi, ya, kalau dia tidak, ya, malam tastakmil, kalau seorang itu tidak melengkapi berbagai macam, ya, faktor atau ilmu, instrumen dari berbagai macam disiplin ilmu tadi tidak dilengkapi, ya, maka di sini fafil fikhi, ya, ini harus bainal fikhi wa usulihi, ini harus di antara fikih dan usulnya adalah harus jelas, harus bisa difahami, ya. Wa fil hadithi, dalam hadith, bainal ilmai riwayati wa dirayati. Dalam hadith, kalau dari fikih tadi, fikihnya harus faham, usulnya juga harus faham. Ya. Begitu juga dalam hadith, itu juga harus faham tentang apa? Dua ilmu, riwayah wa dirayah. Ya. Karena di situ kaitannya ilmu riwayat dan dirayah itu yang paling penting, yang harus difahami oleh orang-orang yang ingin mengetahui tentang hadis. Ya. Dimana itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya. Jadi kalau misalnya dirayah itu kaitannya dengan kualitas sanad maupun segi pemahaman. Ya. Sedangkan kalau misalnya dikatakan ilmu riwayah itu tentang tentang ya yang berkaitan dengan penukilan riwayat baik lisan maupun tulisan, itu ilmu riwayat. Jadi secara ini bisa dikatakan ilmu riwayat adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan hadis. Bagaimana nukilan hadis itu bisa sampai kepada perawinya. Sedangkan ilmu diroyah itu adalah tentang apa? Tentang hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya. Jadi keadaan para perawinya. Keadaan para perawinya itu berkaitan dengan diroyah. Jadi ilmu diroyah itu kaitannya dengan bagaimana mengkritisi sanad, mengkritisi matan. Ada jar wa ta'dil, ada fikul hadisnya, ada syarah hadisnya. Itu kaitannya dengan aspek apa? Ilmu diroyah. Paham ya? Nah, itu berkaitan dengan ilmu diroyah. Di kondisi tentang perawi, kondisi tentang itunya, sanadnya, matannya, jarh wa ta'dil dan sebagainya itu diroyah. Nah, wa hakada dan demikian, wa illa fala tata'anna. Kalau enggak, maka dia tidak akan, misalnya apa, tidak perlu dia itu harusnya misalnya jadi capek sendiri. Kalau nggak paham itu jadi capek sendiri karena nggak mudeng-mudeng. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 121 Alladzina atainahumul kitab. Dan orang-orang yang atainahumul kitab. Kami telah berikan kepada mereka kitab. Yatslunahu. Mereka membacanya. Aqqa tilawatihi. Dengan sebenarnya bacaan. Ula'ika mereka. Yu'minu nabih. Dan mereka itu beriman dengan. Wa istafadu minha. Maka diambil faedah dari ayat ini. Annat taliba, bahwasanya seorang penuntut ilmu, la yatruku ilman hatta yutqinahu, itu tidak boleh meninggalkan ilmu sampai dia itu benar-benar mutqin terhadap ilmu tersebut. Misalnya kita belajar tentang nahwu misalnya, kita harus memutqinkan ilmu nahwu dari mana. Ya, semoga Allah SWT memudahkan kita untuk senantiasa pelajari ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah ilmu yang kita belajari seumur hidup, Mas. Itu pertama bukan bahasa ibu kita. Itu adalah bahasa terbaik yang kita harus mengejarnya terus-menerus. Ya. Bahkan Masyaikh Syekh Abdul Bari Hafidhullah itu sampai menasihati itu bahwasannya la budda minal qamus asna'id dars. Harus ada kamus itu ketika kajian berlangsung. Kenapa? Karena dengan kamus itu kita bisa mengetahui hakikat suatu mufrodat, suatu istilah, suatu kata itu ternyata ada pemahaman yang lainnya. Yang dipakai secara otentik oleh orang-orang Arab. Ya, karena Syekh Abdul Bari sendiri orang India. Meskipun beliau faham tentang bahasa Arab dan yang lainnya, tapi terkadang ada mufradat-mufradat yang ketika rujuk itu bisa menambah pemahaman. Saya mengatakan seperti itu. Kemudian, sekarang kita membahas tentang perkataan syarih. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Qaul musannif. Perkataan musannif di sini. Musannif maksudnya di sini apa? Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Istikmalu adawati kulli fannin. Melengkapi berbagai macam ya instrumen kulli fannin di setiap disiplin ilmu. Yuridu bidzalika annaka, yang diinginkan demikian itu, sungguhnya engkau itu, idza aradta, apabila engkau ingin, an takuna taliba ilmin fi fannin muayyanin, ya, engkau itu ingin menjadi seorang penuntut ilmu fi fannin muayyanin, di suatu cabang ilmu yang muayyanin, yang sudah ditetilkan. Ya. Ini cabang ilmunya sudah ditetilkan. Artinya apa? Pengen paham hadis, pengen paham fikih, pengen paham bahasa Arab misalnya. Itu semuanya ada seni-seni disiplin di situ yang harus dipelajari. Sebelum kita ngerti bahasa Arab, kita harus ngerti apa? Huruf hijaiyah. Cara bacanya gimana? Nah, ada orang yang belajar bahasa Arab tapi baca Al-Quran nggak bisa. Huruf hijaiyah nggak tahu. Maka gimana orang mau belajar bahasa Arab? Susah. Makanya terkadang orang-orang yang ketika diajak, ayo belajar bahasa Arab, dia merasa nggak nyaman. Ya, dia merasa nggak nyaman dan merasa bahwasanya apa yang dilakukannya itu suatu yang sia-sia. Kenapa suatu yang sia-sia? Karena kaitannya dengan sesuatu yang sulit untuk difahami. Bahasa Arab. Wa huwa ma yu'rafu 'indana bitakhassusi. Maka di sini apa yang dikenal ya 'indana menurut versinya kita adalah sekarang adalah bitakhassus. Dengan takhassus. Jadi takhusus ini ada takhusus, pengkhususan, spesialisasi. Ya. Antum spesialisnya di mana, Mas? Spesialis ada dokter spesialis kandungan, dokter spesialis penyakit dalam, dokter yang lain macam-macam. Ya. Makanya di takhusus ini karena sudah fannin muayyanin. Jadi di sini fannin muayyanin ini namanya takhusus. Ya. Jadi cabang ilmunya sudah ditentukan. Sudah didetailkan di situ, makanya di sini takhusus, ada spesialisasi. Fala budda an takuna musta'milan adawati dzalikal fan, yakni 'indaka ya ilmamun bihi. Jadi fala budda, maka wajib harus an takuna musta'milan. Jadi engkau itu harus menggunakan di sini menggunakan adawati dalika, menggunakan berbagai macam elemen yang ada di ya dalikal fan, elemen dalam disiplin ilmu itu. Yakni maksudnya adalah indaka ilmamun bih. Maksudnya di sini harus ada engkau itu harus ada fokus perhatian terhadap fan tersebut, terhadap cabang ilmu tersebut. Nah, fa matsalan fil fikih, contohnya dalam fikih. Ya. Idza aradta, apabila engkau ingin an takuna aliman fil fikih, engkau itu ingin menjadi orang yang alim, orang yang punya pengetahuan fil fikih, dalam fikih. Fala budda, maka harus di situ an taqra'a fiqha wa usul al fikih. Maka engkau harus membaca ba fikih dan usul fikih. Litakuna mutabahhiran mutakhassisan fi. Agar engkau itu bisa menjadi apa? Mutabahhiran. Orang-orang yang benar-benar ahli. Mutakhassisan, orang-orang yang benar-benar spesialisnya di situ, di dalamnya. Kayak tadi yang saya sebutkan, dokter, ada dokter umum, berarti belum spesialis. Ketika dia bikin spesialis, penyakit dalam, kandungan, dan yang lainnya, ya, maka dia hanya akan menjadikan spesialisnya itu adalah yang membedakan dengan yang lainnya. Paham ya? Sampai di sini. Nah. Wa illa, kalau tidak, fayumkinu an ta'rifal fikha biduni ilmil usul. Maka bagaimana engkau itu bisa mengetahui fikih tanpa ilmu usul, tanpa bisa faham ilmu usul? Walakin la yumkin an ta'rifa usul al-fikhi wa takuna faqihan. Ya, ini bukan buduni tapi biduni. Biduni ilmu al-fikhi. Maka tidak mungkin engkau itu tahu tentang usul fikih dan engkau menjadi seorang yang faqih, orang yang betul-betul punya pemahaman biduni ilmu fikih, tanpa ada ilmu fikih. Karena apa? Fikih dan ilmu usul itu berkaitan. Berkaitan. Jadi kalau kaitannya di sini tentang usul, ya, usul itu landasannya. Hukum-hukumnya. Kemudian juga definisi-definisinya. Sedangkan ketika berkaitan dengan fikih, maka di situ penerapannya bagaimana? Secara konkretnya, detailnya bagaimana? Jadi itu satu bangunan yang utuh. Usulnya itu adalah landasannya, ya. Kemudian fikihnya itu di atas. Usul, ya, dan fikih, usul fikih. Nah. Kita Nah. Di halaman selanjutnya 252 I maksudnya adalah annahu yumkinu an yastaghni al-faqih an usul al-fiqh wa la yumkin an yastaghni al-usuli an al-fiqh idha kana yuridu al-fiqh. Jadi maksudnya di sini, ya, ya, annahu yumkin an yastaghni al-faqihu an usul fiqh. Jadi dimungkinkan, ya, orang yang faqih, orang yang memahami fikih, itu dia apa? Dia itu, ya, mencukupi, ya, meminta agar dicukupi dalam hal apa? Dari usul fikih. Wala yumkin an yastaghni al-usuliyu anil fikih idha kana yuridul fikha. Ya. Jadi, jadi kalau misalnya, ya, dia itu misalnya bisa dikatakan seperti ini. Jadi tidak mungkin orang itu menjadi benar-benar faqih kalau dia itu an yastaghnia, merasa cukup. Artinya apa? Merasa cukup di sini adalah dia tidak butuh kepada usul fikih. Maka dia tidak bisa menjadi seorang faqih yang benar-benar faqih. Wala yumkin an yastaghni al-usuli, dan tidak mungkin dia itu menjadi orang yang paham tentang usul kalau dia mengabaikan fikih. Paham? Idza kana yuridul fikha, kalau dia itu yang diinginkan adalah fikih, maka orang yang ahli usul dia juga harus mempelajari fikih. Paham sampai sini? Nah. Jadi kalau misalnya orang yang faqih, artinya orang yang memiliki pemahaman fikih, tidak mungkin dia itu mengabaikan usul fikih. Begitu juga orang yang usuli, orang yang pandai dalam hal usul, kalau dia mengabaikan fikih, maka dia tidak menjadi seorang yang usuli, orang yang pandai usul. Ya, karena apa? Dia mengabaikan fikih. Dan yang diinginkan dia juga tahu tentang fikih. Harusnya dia mempelajari tentang fikih. Nah, karena itu di sini disebutkan walihada, ya, اختلف العلماء علماء الأصول. Maka di sini ada perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat. Hal, ya, halil aula, apakah yang lebih utama li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, an yabda'a bi usulil fikih, untuk memulai itu dengan mempelajari usul fikih, hatta yabniyal fikhu alaihi, sampai dia itu benar-benar jelas. Ya, fikih. Ya, yabniyal fikhu alaihi, dia jelas fikih apa yang ada padanya. Ya, jadi maksudnya, ya, jadi orang itu harus mempelajari usul fikih. Ya, kalau misalnya dikatakan ini perbedaan, mana harus pelajari? Orang yang bagi orang yang menuntut ilmu, usul fikih dulu, karena fikih dibangun di atasnya, atau bil fikih, ya, atau fikih li doa il hajati ilahi, karena atau mempelajari fikih dulu. Jadi usul fikih, ya, mempelajari usul fikih karena fikih itu dibangun di atasnya, atau harus mempelajari fikih karena fikih itu dibutuhkan sangat li doa il hajah ilahi, sangat dibutuhkan. Ya, yahtajuhu al-insanu fi amalihi. Seorang itu butuh untuk diamalkan dalam amalan sehari-harinya, fi ibadatihi, dalam ibadah, wa muamalatihi, dalam muamalahnya, interaksinya, bergaulnya dia dengan orang lain. Qabla an yutqina usul al-fiqhi, sebelum dia itu mutqin dalam usul fikih. Jadi mana yang harus pelajari? Usul fikih atau fikih dulu? Kalau fikih, ya, kaitannya dengan apa? Pemahaman, karena kebutuhan dia untuk memahami itu sangat sangat darurat. Karena ketika dia bergaul, dia ibadah, dia butuh paham tentang fikih. Ya. Wasani wal aula. Maka yang kedua ini adalah lebih utama. Wa huwal muttaba'u ghaliban. Maka maksudnya di sini, ya, yang kedua ini adalah lebih utama. Karena ini paling banyak diikuti. Maksudnya lebih utama apa? Belajar fikih dulu, Mas, baru usul. Ya. Kenapa seperti itu? Karena saking sangat dibutuhkannya, segera. Gimana dia mau sholat, dia mau bayar zakat, dia mau haji, tapi fikihnya enggak ngerti. Maka dia harus belajar fikih dulu, karena harus langsung diterapkan. Baru kemudian tetap harus mempelajari tentang usulnya. Karena usul itu, usul fikih, dia akan mempelajari tentang apa sih landasan amalan-amalan tersebut, dan definisi-definisinya yang di harus difahami apa. Itu dipelajari dalam masalah usul. Ya. Kemudian, wal muallif istadalla biqaulillahi ta'ala, dan muallif di sini, ya, karena di sini muallif tadi, ya, menjelaskan bahwasanya apa, mengambil dalil dengan firman Allah ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati, dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, yatslunahu, mereka membacanya, haqqa tilawati, dengan sebenarnya bacaan. Yuradu bitilawati huna atilawatu lafziyatu wa tilawatul ma'nawiyatu. Yang diinginkan di sini adalah membaca. Membaca di sini, tilawah di sini adalah tilawah lafziyah, bacaan lafadznya. Wa tilawatul ma'nawiyah, juga bacaan ma'nawiyah. Ya. Jadi ya. Nah, di sini jelaskan. At-tilawatul amaliyatu ma'khudatun min talahu idza tabi'ahu. Ya kan? Ini adalah ada tilawah amaliyah. Ya. Paham sampai sini? Nah, tilawah bacaan al-amaliyah. Jadi bacaan yang itu diamalkan, ma'khudatun diambil dari apa? Talahu. Idza tabi'ahu. Membacanya apabila dia mengikutinya. Tala artinya mengikuti. Ya. Tabi'ah. Membacanya atau mengikutinya apabila apa? Jika tabi'ah. Falladzina atahumul kitaba la yumkinu an yusofu bi annahum ahlu kitabin hatta yajluhu haqqa tilawati. Maka orang-orang yang ya mereka mendapati kitab, tidak mungkin dia itu disifati bahwasanya mereka itu adalah ahlul kitab, ya disifati bahwasanya mereka itu ahlul kitab sampai benar-benar mereka itu membaca membaca kitab itu dengan sebenar-benar bacaan. Paham ya? Nah, ini wajhul istidlal bil ayah. Sudut pandang kenapa itu diambil pendalilan dengan ayat itu? Kenapa? Innahu la yumkinu an tatluwal Qur'ana haqqa tilawati hatta ta'rifal adawati allati yumkinuka an ta'rifal Qur'ana biha. Nah, di sini jelaskan. Innahu la yumkinu. Ini tidak mungkin. An tatluwal Qur'an, engkau itu bisa membaca Al-Qur'an haqqa tilawati dengan sebenar-benarnya bacaan Al-Qur'an. Hatta sampai ta'rif al-adawati, engkau mengetahui tentang elemen-elemen, faktor-faktor yang ada pada Al-Quran tersebut. Allati yumkinuka, yang engkau memungkinkan bagimu apa? An ta'rif al-Qur'ana, untuk mengetahui Al-Quran biha, dengan elemen-elemen tersebut. Bahasa Arab, tajwid. Nah itu harus pelajari. Tsumma qala al-mu'allif, apa yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, wa fil hadithi, dalam hadis ya, baina ilmai riwayati wa diraya, artinya di sini adalah dalam ilmu riwayah dan dirayah, yakni maksudnya adalah riwayah fi asanadil hadis, ilmu riwayah itu dalam mempelajari sanad-sanad hadis, wa rijalul hadis, dan perawi-perawi hadis. Sedangkan ilmu dirayah hadis adalah fi fahmi makna, dalam memahami makna hadis-hadis. Paham ya? Bagaimana yang ana sebutkan tadi? Kita sekarang sampai pada al-faslus sadisu at-tahalli bil amal. Jadi hilyah maksudnya di sini hiasan. Iya, thalabul ilmi adalah perhiasan bagi penuntut ilmu. Ya. Namun yang di sini adalah perhiasan di sini adalah adab-adab, Mas. Bukan perhiasan emas diganduli terus orang menuntut ilmu, bukan. Tapi maksudnya di sini yang bisa menjadi orang itu sebagai penuntut ilmu syar'i, yang menjadikan dia sebagai penuntut ilmu syar'i, ilmunya berkah, kemudian apa yang dilakukan itu menjadi keberkahan ya ketika dia berdakwah, ketika dan seterusnya, itu karena ada sesuatu yang sifatnya apa? Ada perhiasannya. Ada pernik-pernik yang kemudian menjadikan dia dengan ilmunya menjadi jauh lebih barokah dan tanpa perhiasan. Sama halnya orang menuntut ilmu tapi tidak ada adabnya. itu nggak ada manfaatnya. Nah, ini adalah tentang yang keempat-empat ini adalah tentang min alamati ilmin nafi. Ada yang keempat-empat. Yang termasuk tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Ya, yang termasuk tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Ya, qala mu'allif rahimahullah. Tasa'al ma'a nafsika. An haddiki. Ya. Ini harusnya an haddika. Jadi, tasa'al ma'a nafsika an haddika min alamatil ilmin nafi' wa hiya. Jadi, hendaknya engkau bertanya kepada dirimu an haddika tentang ya, seberapa besar haddika bagianmu min alamatil ilmi dari tanda-tanda ilmu an-nafi', tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Wa hiya. Yang pertama di sini adalah al-amalu bih. Beramal dengan ilmu tersebut. Jadi kita bisa menjadikan ilmu itu manfaat kalau kita mengamalkannya, Mas. Yang kedua, karahiyatu tazkiyati wal madhi wa takabburi 'ala al-khalqi. Jadi karahiyatu tazkiyah, tidak sukanya tazkiyah, tidak sukanya menyucikan, ya, al-madhi pujian, wa takabbur sombong, alal khalqi, ya, takabbur sombong atas ciptaan Allah lain, makhluk lainnya. Yang ketiga, at-takatsuru tawadhu'ika kullama izdadat, ya, kullama izdatta ilman. Jadi takatsuru tawadhu'ika, bertambah banyak tawadhu'mu setiap kali apa? Setiap kali izdatta ilman. Setiap kali engkau itu mendapatkan tambahan ilmu. Wah, saya enggak bisa. Saya ini. Wah, yang lain aja lebih. Insya Allah lebih ahsan. Saya ini baru belajar. Nah, itu. Waduh. Bukan wahku. Wah, kaya lah. Kaya iso po. Aku iso. Nah, itu. Masuk nasallahu sama fi. Kemudian. Al-harabu min hubbi. Tara'usi wa syuhrati wa dunya. Menjauhkan diri min hubbi tara'us, suka kepada tara'us, kekuasaan, wa syuhrati, dan popularitas dunia. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Subscribe ya. Ini pertanyaan, Mas. Apakah dulu para imam-imam kita, bahkan ya teladan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika berdakwah, mereka menganjurkan, jangan lupa ya, ya, like, subscribe, ya, bahkan apa, bunyikan lonceng, Mas. Apa yang diloncengin, Mas? Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf ya. Apa yang diloncengin? Nah, ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kalau kajian-kajian ilmiah yang serius gak ada yang nonton? Tapi begitu bisa hehehe atau hanya yang potongan-potongan bisa banyak sekali. Ya, itu berkaitan dengan pertama, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan kebarokahan terhadap ilmu yang diajarkan. Ya, walaupun kebarokahan itu, ya, al-barakatu la tu'tabaru bikatsratil adad. barokahan itu tidak mesti apa tanda-tandanya dengan banyaknya jumlah jumlah yang mengikuti atau jumlah enggak. Tapi di sini ini mas kaitannya lima di sini mas. Hajru da'wal ilmi. Jadi di sini hajru menghindarkan diri dari dakwal ilm, mengklaim punya ilmu, mengklaim bahasanya apa? Wah oh, ini ilmu. Kemudian yang keenam adalah isaatu dhani bin nafsi, berburuk sangka kepada dirinya sendiri. Wa ihsanuhu bin nafs. Ihsanuhu bin nas. Berbaik sangka kepada orang lain. Ini bukan ihsi, tapi ihsa. Wa ihsanuhu, jadi ihsanu dhon. Ya. Hu di sini adalah dhon. Ya. Jadi kalau isa atu dhonni, itu jelek, berburuk sangka. Binasi, berburuk sangka pada dirinya. Wa harusnya apa? Ihsanul dhon binnas. Harusnya apa? Berbaik sangka kepada orang lain. Wa tanazzuhan anil wuqu'i bihim. Dan tanazzuh ini istilahnya apa? Waspada. Anil wuqu'i bihim. Dari terjatuh untuk ya menuduh orang. Nah, dan insya Allah kita akan lanjutkan biinillah pada pertemuan selanjutnya karena ini pembahasannya harus komprehensif mas. InsyaAllah pada persolat ya. Kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Karena di sini hadhihi sittatu min alamati ilmin nafi. Ini adalah enam dari tanda-tanda ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita bisa amalkan dan semoga Allah Azza Jalla memberikan kita istiqamah dan menuntun syar'i dan apa yang kita pelajari ini sebagai penambah kebaikan kita kelak di yaumul hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.